Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hidup bagaikan seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon rindang. Tak seberapa lama dia berjalan kembali dunia untuk sementara. Amal perbuatan yang baik di dunia serta ibadah yang kita jalani semua jadi pahala, semua jadi bermakna untuk bekal di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar.